muah buat kamu. Oke. Oke, langsung aja satu lagu sudah aman. Damai semuanya, saya suka kalau kayak gitu ya. Oke, langsung aja masih bersama Adela juga Cumi-Cumi Audio. Lagu apa lagi? Oh, ya wis. Siapa yang tahu ditinggal rabi? Oh, kabar tahu. Oh, Sanoni. Dia akan tinggi-tinggi tangannya tapi gak usah jirak-jirak. Goyang tipis-tipis jari Mbak JPC. Nyanyi semuanya di sebelah sana. Yo. Hatiku rasa neloro, nyawang kowe rapi karo wong liyo. Makasih ya bang. Apa ik